Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas namanya al-mu'rabat, jadi isim-isim atau fi'il-fi'il yang dia bisa di-i'rab, yang dia berubah akhirannya, atau berubah, bisa berubah harokatnya, bisa juga berubah hurufnya. Nah, sekarang kita ingin mengulang kembali bahwasanya al-mu'rabat ini ada dua macam. Yang pertama apa? Al-mu'rabat apa? Bil harokat. Nah, kemarin kita telah membahas ini. Apa saja al-mu'rabat bil harokat? Ada berapa? Ada empat ya. Falladhi yu'rab bil harokat arba'atu asya. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama al-ismul mufrad, ya. Al-ismul mufrad. Ya, isim mufrad. Nah, walau isim mufrad ini dia asal hukumnya apa? Asal hukumnya dhammah, ya. Kemudian marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Kemudian kasrahnya atau maksurnya atau makhfudnya dengan kasrah, ya. Tidak ada apa? Tidak ada sukun. Ya, tidak ada sukun. Ini kalau isim mufrad. Sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Jam'ut taksir. Ya, jam'ut taksir. Ini sama juga ya. Rafa' dengan apa? Dengan dhammah. Nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Khafad dengan apa? Hah? Dengan kasrah, ya. Ada enggak sukun? Jazm? Hah? Tidak ada. Sudah. Sekarang jam taksir. Yang ketiga apa? Hah? Jam'ul muannats salim. Ya. Jam'ul muannats as-salim. Nah, jam'ul salim ini rafa' dengan apa? Dengan dhammah. Ya. Kemudian nasab dengan apa? Hah? Nasab dengan apa? Dengan kasrah. Ya. Kemudian khafad dengan apa? Dengan kasrah juga. Tidak ada apa? Jazm. Tidak ada juga apa? Fathah. Ya. Tidak ada apa? Tidak ada fathah dia. Contohnya apa? Contohnya al-muslimatu. Ya. Al-muslimatu. Ya, al-muslimatu rafa. Kemudian nasab al-muslimati. Khafat al-muslimati. Sama, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, fi'il mudhari. Hah? Fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai', ya. Mudhari alladhi lam yattasil di akhirih syai. Ya. Fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai. Nah, kalau fi'il mudhari ini rafa' dengan apa? Rafa'nya dengan apa? Rafa'nya dengan apa? Dengan dhamma. Kemudian fathahnya dengan fathah. Kemudian kasrahnya, khafatnya, khafat tidak ada, ya tidak ada khafat, ya tidak ada khafatnya. Kemudian jazmnya dengan sukun, ya, pahami ya, mudah ya. Jangan teringatkan ini aja ini. Ini dia susunannya, ya. Nah, ini asal hukumnya, ya. Asal hukumnya rafa' dengan dhamma, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah, jazm dengan sukun. Ini asal hukumnya. Nah, dikeluarkan berapa? Dikeluarkan 3. Yang pertama dikeluarkan apa? Jamak muannats salim. Apa? Yunsabu bil kasrah. Nah, yunsabu bil kasrah, nasabnya apa? Dengan kasrah. Kemudian yang kedua yang dikeluarkan ismul ladzi lan sharif, ya. Lihat, bisa isim mufrad, bisa jamak taksir. Gimana caranya? Hah? Yukhfadu bil fathah, ya. Nih. Yukhfadu bil fathah nantinya. Kemudian yang terakhir, fi'il mudhari apa? Mu'tal akhir, ya. Fi'il mudhari mu'tal akhir dengan apa? Hazfu. Hazfu akhirannya, ya. Di sini nanti ada hazfu, ya, dengan menghapuskan akhirnya. Contohnya apa? Hazfu. Contohnya yad'u, ya, yarmi, yabqa, ya, yarmi, yad'u, dan seterusnya. Nah, kita ambil faedah, ya, bahwasanya di sini kalau i'rab dengan harakat, ya, asal hukumnya rafa' dengan dhamma, ya, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah, kemudian khafat dengan kasrah, kemudian jazm dengan sukun, itu asal hukumnya. Dikeluarkan padanya, ya, yang pertama kita ubah aja, yang pertama isim alladzi la yansarif, ya, dia tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dia dikasrah, ya, tidak bisa ditanwin daripada kasrah, maka isim mufrad atau jamak taksir, ya, seperti contohnya kalau isim mufrad Umar, ya, an Umaro, ya. Jadi kita ambil faedah, dikeluarkan itu. Kemudian jamak taksir fi masajida. Ya. Dikeluarkan semua ini, ya. Asalnya asal hukumnya Umari atau masajidi, tapi dia karena ada isim yang tidak bisa menerima tanwin, otomatis, ya, dia juga tidak bisa dikasrah selama-lamanya, ya. Kecuali nanti ada pembahasannya, kita nanti ada, dia boleh dikasrah ketika ada dua keadaan nanti bahasannya. Nah, sekarang yang kedua, ya, jamak muannats salim, ya, asal hukumnya rafa' dhamma, ya, nasab dengan fathah, tapi dia dikecualikan nasabnya dengan apa? Dengan kasrah, ingatkan, ya, nasabnya dengan kasrah. Jadi tidak boleh selama-lamanya jamak muannats salim itu, ya, misalnya as-samawat, ya, samawat. Coba perhatikan fis samawat. Enggak boleh apa? Fis sama, ya. Atau khalaqa, khalaqa samawat. Ya. Enggak boleh samawata. Ya. Tidak ada dalam kamus samawata, tapi samawati. Ya, dipahami ini? Dipahami? Ini dikeluarkan. Kemudian fi'il mudhari yang mu'tal akhir, ya, yang huruf akhirnya ba'i huruf illah, mu'tal akhir, maka ini apa? Dia dengan apa? Menghapuskan akhirannya. Yang dihapus apa? Huruf? Huruf ilahnya apa? Alif, waw, ya. Ya. Yadu'u dihapus apanya? Wawnya. Yarmi dihapus apa? Ya-nya. Yaboko dihapus apanya? Alifnya. Ya, dipahami ya? Sudah ini paham nih? Hapus? Hah? Tidak ada yang mau moto? Hapus-hapus saja. Sudah paham semua ya? Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang mu'rab dengan apa? Dengan huruf. Ya. Sekarang yang kedua, al-mu'rabat ya bil huruf. Nah, ini perubahannya dengan huruf dia, ya. Bukan dengan perubahan harakat akhirannya dengan huruf. Perhatikan. Al-mu'rabat bil huruf ya. Qala al-musannifu, berkata pengarang, walladhi yu'rabu bil huruf arbatu anwa. Nah, sama ya. Dan yang di'irab dengan huruf juga ada empat juga, ada empat macam. At-tasniyah, yang pertama at-tasniyah atau musanna yang disebutkan ya. Isim-isim yang menunjukkan dua. Wa jam'ul mudzakkar salim ya. Jama' mudzakkar as-salim ya. Jama' khusus ya bagi yang laki-laki ya, yang selamat dari perubahan. Wal asmal khamsah ya, dan isim-isim khusus yang lima. Wal af'alul khamsah, dan fi'il-fi'il khusus yang lima juga. Wahya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Nah, di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya yang harokat ada berapa? Ada empat. Yang huruf juga ada empat ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama atasnya, sini aja ya. Ya, atasnya atau namanya apa? Al musanna. Ya, atasnya atau al musanna, isim yang lima, isim yang menunjukkan dua. Ya, contohnya apa? Rajulani. Ya, terus apa lagi? Hah, kitabani. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita baca. Qala famma tasniyatu faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Ya. Lihat ini. Nah, adapun musanna katanya dia ketika rafa', ya rafa'. Ya, nasab. Kemudian khafat. Jazm. Nah, perhatikan sini. Adapun tasniyah ya, maka dia ketika rafa, dia apa? Dengan apa? Al-alif. Ya, contohnya apa? Ra julani. Ya, dengan alif ini. Ya. Contohnya apa? Ra julani. Ini alifnya. Ra julani. Kemudian wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Ya. Nasab dan khafat dengan ya. Apa? Ra rajulaini ya. Ya, dengan ya. Rajulaini. Ya, kata berlama dengan non fathah sebelum ya. Ya. Futiha qabla ya wa kusira ma ba'daha. Ya. Yang dihapus, yang diharokati fathah sebelum ya, la laini ya, kemudian dikasrah apa setelah ya nya ni nya dikasrah ya. Ingatkan perubahannya apa? Perubahannya dengan huruf semuanya. Rafa dengan apa tadi? Alif, nasab dan khafat dengan apa? Dengan ya. Jazam ada enggak? Tidak ada ya. Ini yang musanna. Sekarang lanjut yang kedua. Ya. Yang kedua apa? Jamak. Jamak mudzakkar salim. ya. Jamak mudzakkar salim contohnya apa? Al muslimuna. Ya, perhatikan ini. Al muslimuna. Nah, disebutkan fayurfa'u bil waw, maka dia rafa' dengan waw. Ya. Kemudian wayunsabu wa yukhfadu bil ya, sama ya dan dengan ini. Ya. Wayunsabu wa yukhfadu bil ya. Contohnya sekarang muslimuna. Mana intinya? Mana syahidnya? Waw ininya ya. Sekarang dia katanya nasab dengan ya juga, tapi ingatkan. Ya. Ingatkan. Dia ini kata berlama di kasrah sebelumnya ya. Di kasrah sebelumnya, di fathah setelahnya gimana? Muslimina. Hasan. Muslimina. Sekarang kalau nasab, kalau musanna gimana? Al-mus. Hah? Al-mus lima ini, ingatkan perbedaannya ya. Ini sampai terbalik-balik bacanya. Ingatkan kalau musanna di fathah sebelumnya, di kasrah setelahnya. Kalau isim jamak mudzakkar salim di kasrah sebelumnya, di fathah setelahnya. Ya. Sekarang khafadnya juga sama ya, al mus muslimina, ingatkan jangan sampai lagi. Ya. Sampai lagi. Sampai kebalik ya. Di kasrah sebelum ya. Ya. Dan setelah ya di fathah ini kalau jamak mudzakkar as-salim ya. Jadi tidak perlu lagi kita manggil misalnya orang muslim lebih dari tiga, muslim muslim muslim. Ya muslim, ya muslim, ya muslim. Enggak usah. Langsung apa? Ya muslimina. Kami atau ya mus. Nah. Dan pahami? Sudah? Sekarang sekarang yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Ketiga apa? Asmaul Khamsah ya. Al-Asmaul Khamsah. Ya, Al-Asmaul Khamsah. Ini nama-nama yang khusus apa? Apa saja? Abuka. Terus akhuka, terus hah? Hamuka. Hah? Terus fuka, terus zu malin. Nah, di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya ya, ketika kita menemukan huruf-huruf ini ya, al-asmaul khamsah ini ya, maka perhatikan di sini. Dan adapun al-asmaul khamsah ya, maka dia apa? Di faturfa'u bil waw ya. Rafa'nya apa? Dengan waw. Rafa' apa? Dengan waw. Terus watunsabu bil alif, nasabnya dengan alif. Kemudian watukhfadu bil ya. Ya, masukkan salah satu. Abuka san. Ya, waunya. Terus abaka ahsan. Mana syahidnya nih? Alif ini ya, bukan alif depan nih. Ini hamzah kalau ada kepalanya. Terus terakhir abika. Dipahamin ya? Sudah ya? Sudah. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Terakhir apa? Fi'il. Terakhir apa? Al-af'alu al-khamsah. Nah, al-af'alu al-khamsah ini juga terbatas ya. Cuma lima saja. Ingat kan? Contohnya bah, yaf'alan, yaf'alani. Terus taf'alani. Terus yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya. Nah, adapun ini nah i'rabnya am fa wa ammal af'alul khamsah faturfa'u bin nun. Maka dia rafa'nya dengan nun. Ya. Dengan nun. Contohnya apa? Yaf'alani. Ingatkan. Ini apa? Nunnya ingatkan. Ya, bukan apa? Bukan alif. Karena alif ini fa'ilnya dia nanti, domir. Ya. Kemudian sebutkan lagi wa tunsabu wa tujzamu bihadzfiha. Nasab dengan menghapuskan nun. Hazfun nun. Kemudian jazam apa? Adakah khafad dia? Hah? Jazam apa dengan hazfun nun? Ya, hazfun nun. Contohnya apa? Lan yaf'ala. Ya, hilang nunnya. Kemudian lam yaf'ala. Ya, nunnya hilang. Nah, di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya yang namanya fi'il ya, fi'il tidak ada yang dikhafat. Ingat kan? Jangan sampai kalian mengkhafat fi'il. Ya. Tidak ada dia i'rabnya khafat. Kemudian asmal khamsah yang isim-isim 1 2 1 2 3 ya. Musanna, gajam, jamak, salim, asmal khamsah yang isim-isim tidak ada dia jazm. Tidak ada semua. Ya, kalau ini tidak ada dia khafat. Dipahami ya? Jadi kita membedakan antara isim yang i'rab, isim yang mu'rab dengan fi'il yang mu'rab. Ya, untuk lebih pahamnya sekarang kita kasih soal ya. Ya, sekarang untuk musanna dan jamak mudzakkar salim ya. Contohnya Anda bilang sini. Apa ya bagusnya? Kalimatnya yang bisa dua. Ya. Mukmin. Atau al-mukmin aja. Al-mukmin. Karena perhatikan ya. Kalau musanna ya, rafa'nya dengan apa? Nasabnya dengan apa? Khafadnya dengan apa? Jazam dengan apa? Betul, siapa mau maju nih? Hah? Mau maju atau anda nuliskan? Hah? Biar anda lebih paham. Hah? Sudah tinggal baca aja. Fadol. Dibaca bukunya. Rafa'nya dengan apa? Al-mu'min. Kalimatnya nih. Untuk musanna dan mudzakkar. Biar tidak kebalik. Ya. Al-mu'min. Siapa yang mau maju? Hah? Man alif gimana? Mu'minani. Ya. Ya, ingatkan kalau musanna tambah apa? Alif dan nun. Ya. Al-mu'minani, ya. Udah nih ya. Sekarang yang nasabnya gimana? Ah, dengan dia gimana? Nah. Hasan, ya. Dengan al-mu'minaini. Khafatnya? Hah? Dengan dia juga. Contohnya? Hah? Mu'minaini ahsan. Ya, dengan apa? Dengan manfaat sebelumnya dan apa? Mengkasrah setelah ya-nya. Jazamnya ada enggak? Enggak ada, ingatkan ya, tidak boleh jazam dia selama-lamanya. Kemudian jam jazak salim al-mu'minu juga al-mu'min. Hah? Wafa dan waw gimana? Al al-mu'minuna, san. Ya. Al-mu'minuna. Sekarang nasabnya dengan ya gimana? Al-mu'minina, ya. Beda ya. Gimana? Sebelumnya diapakan? Sebelumnya di kasrah, setelah ya di fathah. Kemudian hafadnya? Hah? Sama al-mu'minina. Ya. Jazamnya ada enggak? Tidak ada. Sekarang asmaul khamsah pilih. Di mana? Akhuka. Rafa'nya dengan apa? Rafa' dan alif. Rafa'nya dengan waw. Berarti apa? Tetap akhuka ya. Kemudian nasabnya dengan apa? Dan alif. Berarti gimana? Hah? Akhoka ya, dipanjangkan khoka. Kemudian khafatnya dengan ya gimana? Akhika, ahsan. Ya. Jazamnya? Enggak ada. Nah, sekarang ini juga pilih gimana? Hah? Yaf'alani. Apa? Rafa'nya dengan apa? Dengan nun ya. Dengan mengisbatkan nunnya. Nulis nunnya. Kemudian nasabnya? Halfun nun ya. Gimana? Yaf? Yaf'ala. Ya, enggak boleh ada nunnya. Yaf'ala. Terus khafatnya? Hah? Masa enggak ada? Yakin? Enggak ada ya. Kemudian jazmnya? Hah? Nasunun juga san lam yaf'ala. Ini lam yaf'ala ya. Paham ya? Mudah ya? Mudah ini kan mudah harokat. Hah? Masa mudah ya? Tapi biasanya yang kebalik antara mukminin sama mukminah ini kalau orang-orang yang masih pemula ya. Makanya kita tekankan di sininya. Ya. Kalau kita dulu disuruh ya bikinkan isim sana dan bikinkan isim jamak mudzakkar salim. Paham ya? Dan gini ya, saya sampaikan subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaika.